Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khawati fillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Huququn Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Syariah, yang pembahasan kita masih pada pembahasan Al-Haqqut Tsalits, hak yang ketiga, yaitu hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Baiklah, kita lanjutkan. Fa in kunta qad qumta bi birrihima fa abshir bil ajril jazil wal mujazati bil mithli. Maka jika kamu berbakti kepada kedua orang tua, maka bergembiralah dengan pahala yang besar dan balasan yang setimpal. Faman barra walidayhi barrahu auladuhu. Maka barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya dia juga berbakti kepadanya. Wa man aqqa walidayhi aqqahu auladuhu. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya dia juga durhaka kepadanya. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka anak-anaknya dia juga akan berbakti kepadanya. Kalau belum punya anak, ya nanti ketika sudah berumah tangga dan memiliki anak, anaknya akan berbakti kepadanya sebagai balasan untuk dia dulunya berbakti kepada kedua orang tuanya. Apabila orang itu durhaka kepada orang tuanya, anak-anaknya dia juga akan durhaka kepada dia sebagai balasan untuk kedurhakaan dia kepada kedua orang tuanya. Wal jazaa min jinsil amal. Dan balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan. Balasan itu sejenis sama dengan amal perbuatannya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua, balasannya anak-anaknya akan berbakti kepada dia. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, balasannya anaknya dia juga akan durhaka kepada dia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal perbuatan. Fakamatadinu tudanu. Maka sebagaimana kamu taat, kamu akan ditaati. Dana yadinu, ini adalah merupakan kata kalimat yang memiliki makna dengan makna yang berlawanan, tergantung siakul kalimatnya, konteks kalimatnya. Kadang bermakna taat, kadang juga bermakna lawannya taat durhaka. Fakamatadinu tudan, maka sebagaimana kamu itu taat, kamu juga akan ditaati. Kamu durhaka, kamu akan didurhakai. Kamu melayani, kamu akan dilayani. Walaqad ja'alallahu martabata haqqil walidaini martabatan kabiratan 'aliyatan. Dan sungguh Allah menjadikan martabat hak kedua orang tua, tingkatan martabat hak kedua orang tua menjadi martabat yang besar lagi tinggi. Martabat hak kedua orang tua adalah merupakan martabat yang besar dan tinggi. Dari sisi mana Allah menjadikan seperti itu? Haitsu ja'ala haqqahuma ba'da haqqihil mutadhammini li haqqihi wa haqqi rasulih. Di mana Allah menetapkan hak kedua orang tua setelah hak Allah yang mengandung hak dirinya dan hak Rasulnya. Allah menjadikan hak kedua orang tua setelah hak Allah, yang hak Allah itu mencakup hak Rasulnya. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun. Dan Allah memerintahkan agar supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Dan agar supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Ini hak Allah. Allah itu memiliki hak untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Allah berhak untuk ditauhidkan. Setelah Allah menetapkan hak dirinya, kemudian Allah menetapkan hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua setelah hak Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan agar supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Hak kedua orang tua adalah mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya. Mendapatkan hak birrul walidain, berbakti kepada orang tua dari anaknya. Ini surat An-Nisa ayat 63. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid menjelaskan tentang ayat ini, surat An-Nisa 36, kata beliau, dalilun ala anna haqqal walidaini ba'da haqqillahi azza wa jalla. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya hak kedua orang tua adalah setelah hak Allah azza wa jalla. Ayat ini sebagai dalil bahwa hak kedua orang tua itu setelah hak Allah Azza wa Jalla. Allah, hak Allah, kemudian setelah itu hak kedua orang tua. Sehingga Allah menempatkan hukukul walidain, Allah menempatkan hak kedua orang tua itu pada tempat, pada tingkatan martabat yang besar dan tinggi. Allah tempatkan hak kedua orang tua setelah hak Allah. Ketika ada yang bertanya, terus di mana hak Rasul setelah Allah kemudian orang tua? Lah hak Rasul di mana? Apakah hak Rasul setelah orang tua? Jawabannya, sebagaimana disebutkan di sini, hak Allah itu mencakup hak Rasulnya. Hak Allah mencakup hak Rasulnya. Allah menetapkan hak yang pertama, hak yang paling hak, yaitu hak Allah. Allah berhak untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Setelah itu Allah menyebutkan hak kedua orang tua. Kenapa enggak disebutkan hak Rasul? Karena hak Rasul itu sudah tercakup pada hak Allah. لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُعْبَدُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Karena sesungguhnya Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah, syariatnya siapa yang dipakai untuk beribadah kepada Allah? Syariatnya Rasul. Sehingga hak Allah mencakup hak Rasul. Kemudian setelah itu baru hak kedua orang tua. Sehingga hak kedua orang tua ini memiliki kedudukan yang tinggi dan besar. Allah tempatkan hak kedua orang tua setelah hak Allah. Oleh karena itu, hak orang tua ini harus lebih diperhatikan, harus sangat diperhatikan dibandingkan hak-hak makhluk yang lainnya. Setelah hak Rasul tentunya. Ya. Dibandingkan hak komandannya, dibandingkan hak pemimpin negara, antara hak orang tua dengan hak raja itu masih lebih besar hak orang tua. Seorang rakyat terhadap rajanya, raja punya hak sebagai penguasa, ya, ulil amri, pemerintah, presiden. Tapi kalau dibandingkan dengan hak kedua orang tua, hak kedua orang tua itu lebih besar. Karena Allah tempatkan hak kedua orang tua setelah hak Allah. Dan ayat tadi adalah merupakan dalil anna haqqal walidain ba'da haqqillah azza wa jal. Bahwa hak kedua orang tua setelah hak Allah azza wa jal. Wa qala ta'ala anishkurli waliwalidayka. Dan Allah Ta'ala berfirman, anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku. Bersyukurlah kamu, berterima kasihlah kamu kepadaku, itu kepada Allah. Setelah bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kemudian kepada siapa? Waliwalidaika. Dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Setelah bersyukur kepada Allah, Allah sebutkan bersyukur kepada kedua orang tua. Surat Luqman ayat 14. Wa qaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini 'alal jihad fi sabilillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan birrul walidain, mendahulukan, mengutamakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, daripada jihad fi sabilillah. Kita tahu jihad di dalam Islam itu merupakan amalan yang besar, amalan yang mulia, amalan yang tinggi, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya sebagai dzarwatu sanamil Islam. Yang Rasulullah menyatakan, Rasul amri al-Islam wa amudu as-salah wa dzirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Rasul amri, pokoknya, kepalanya, segala sesuatu adalah Islam. Yaitu dengan dua kalimat syahadat setelah berislam, maka baru amalan-amalan yang lain itu dianggap Islam sebagai pokok tauhid. Tiangnya Islam itu sholat. Wadir watu sanamihi, dan puncaknya amalan di dalam bangunan Islam itu adalah jihad. Tetapi terkait dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, Nabi SAW mengutamakan dan mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Karena fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, sebagaimana yang ada pada hadits Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qultu ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Saya bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ayyu? Saya bertanya lagi, kemudian setelah itu apa? Qala birrul walidain. Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu? Saya bertanya kembali, kemudian setelah itu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ketika ditanya, amalan apa yang paling afdol? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Setelah beliau menyebutkan sholat pada waktunya, beliau menyebutkan birrul walidain. Dan beliau mengatakannya dengan menggunakan summa, kemudian. Summa itu adalah litartib, untuk menunjukkan urutan. Yang kedua disebut setelah yang pertama, yang ketiga disebut setelah yang kedua, urut. Ini namanya tartib. Dan summa itu adalah litartib, untuk urut tartib. Disebut yang ketiga memang kedudukannya pada tingkatan ketiga. Disebut yang kedua memang urutannya pada yang kedua. Yang urutannya pertama disebut yang pertama. Nah, Nabi SAW sebutkan jihad itu pada urutan setelah birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, didahulukan. Ya, daripada jihad fi sabilillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadza yadullu ala ahammiyati haqqil walidain alladhi adha'ahu katsirun minan nas. Ini menunjukkan tentang pentingnya hak kedua orang tua. Ini menunjukkan tentang pentingnya hak kedua orang tua yang banyak dari manusia menyia-nyiakannya. Ini menunjukkan tentang pentingnya hak kedua orang tua yang banyak dari manusia menyia-nyiakannya. Wasaru ilal uquqi wal qati'ati, dan membawa mereka, menjadikan mereka durhaka kepada kedua orang tua karena meremehkan, menyia-nyiakan hak kedua orang tua, meremehkan, menyia-nyiakan, menganggap kecil, menganggap remeh hak kedua orang tua. Akhirnya hal itu membawa mereka untuk durhaka kepada kedua orang tua. Dan al-qati'ah, memutuskan silaturahmi dengan orang tua. Padahal memutuskan silaturahmi ini ancamannya sangat berat. Ya. Orang yang memutuskan silaturahmi ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un, ya'ni qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, maksudnya orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Anak yang memutuskan silaturahmi dengan orang tuanya, itu terancam dengan tidak akan masuk surga. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Dan durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar yang disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kesyirikan. Dosa besar yang paling besar itu adalah al-isyrak, bila menyekutukan Allah. Setelah itu Rasulullah sebutkan dosa besar berikutnya setelah itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Pada hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'uka bi akbaril kabair al-ishraku billah wa uququl walidain, muttafaqun alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah saya beritakan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar? Maukah saya beritakan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Kabair itu sudah dosa besar, dikatakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Yaitu yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah yaitu memberikan peribadatan kepada selain Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sebutkan bahwa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu adalah termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Dan Allah tidak akan ridho kepada seorang yang tidak diridhai oleh kedua orang tuanya. Dan Allah akan murka kepada orang yang dimurkai oleh kedua orang tuanya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Tentu dalam batasan, ya, dalam batasan-batasan ketika orang tua tidak memerintahkan kepada kemungkaran atau kemaksiatan. Fatarul wahida minhum la yara li abihi wa la li ummi haqqan. Maka kamu bisa melihat adanya seorang dari mereka yang tidak menganggap ayah dan ibunya memiliki hak. Tidak melihat, tidak menganggap ayah dan ibunya memiliki hak. Wa rubbama ihtaqarahuma wasdarahuma, dan terkadang dia itu merendahkan kedua orang tua, meremehkan kedua orang tua. Wa tarafa'a alaihima, sombong kepada kedua orang tua. Kadang ada anak itu meremehkan orang tuanya, merendahkan orang tuanya, malu dengan orang tuanya. Ada yang gak mau mengakui kedua orang tuanya. Mengakui orang tua di hadapan orang lain, marah, yang semestinya bangga menunjukkan dirinya berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, memuliakan orang tua. Ya, tapi malah malu, sehingga merendahkan, meremehkan orang tua. Kadang orang tuanya malah dibentak. Sombong kepada kedua orang tuanya. Wasayal qomithla hadha jazauhu al-ajil awil ajil. Dan kelak dia akan menemui balasannya yang semisal dengan ini. Al-ajil awil ajil, di dunia atau di akhirat, cepat atau lambat, akan mendapatkan balasan yang sama seperti itu. Oleh karena itu, dengan ini sudah seharusnya, semestinya bagi kita sebagai orang yang beriman, yang ingin, yang mengharapkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk memuliakan kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, apalagi yang keduanya, kedua orang tua atau salah satunya masih hidup. Ada seorang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan oleh Ibnu Umar, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Ada seorang datang kepada Nabi meminta izin untuk ikut jihad. Maka Nabi tanya, ahayun waliduk, apakah kedua, apakah orang tua masih hidup? Qala na'am. Orang itu menjawab, iya masih hidup. Apa jawaban Rasul? Apakah Rasul kemudian mengizinkan ikut berjihad? Rasul mengatakan, qal fafihi ma fajahid. Maka berjihadlah kamu untuk kedua orang tuamu. Ya. Tidak diizinkan oleh Nabi untuk berjihad, tetapi diperintahkan oleh Nabi untuk berjihad pada orang tua, yaitu menemani orang tua, berbakti kepada orang tua, melayani kepada orang tua. Nah, dan itu adalah merupakan jihad yang pahalanya besar. Disebutkan dalam satu hadis, dan ini juga terkait dengan bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar faqala amin amin amin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik mimbar, kemudian beliau membaca amin amin amin. Beliau membaca amin 3 kali. Amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Karena para sahabat tidak tahu apa sebabnya Nabi naik mimbar dan kemudian tiba-tiba membaca amin sampai 3 kali, maka ditanyakan kepada beliau, qila lahu, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Faqala, qala li Jibril raghima anfu abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannata qultu amin. Maka beliau menjawab, malaikat Jibril mengatakan kepadaku, celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau mendapatkan salah satunya tetapi orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Saya jawab amin. Malaikat Jibril mengatakan kepada saya, kata Rasulullah, celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga, sebab tidak berbakti pada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua ini adalah suatu amalan suatu amalan besar yang akan memasukkan orang yang melakukannya itu masuk ke dalam surga. Kesempatan untuk masuk surga itu besar ketika orang berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini ada orang mendapati orang tuanya, keduanya atau salah satunya, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan besar untuk dia masuk surga dengan berbakti kepada orang tua. Dikatakan oleh malaikat Jibril, celaka orang yang seperti itu. Rasulullah menjawab, amin. Thumma qala raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadhan am yughfar lahu. Faqultu amin. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, celaka seorang hamba yang bulan Ramadan masuk, atau yang masuk bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosanya. Ini juga didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Maka saya katakan, kata Rasulullah, saya jawab amin. Tsumma qala, kemudian Malaikat Jibril mengatakan, raghima anfum ri'in dzukirta ismuk indahu falam yusalli alai. Qultu amin. Celaka seorang yang disebutkan namamu di sisinya, tetapi dia tidak bersolawat kepadamu. Qultu amin. Saya jawab amin. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan hadis itu diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Dalam satu riwayat disebutkan, dalam riwayat Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis seperti ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Malaikat Jibril menyatakan, raghima anfun, raghima anfun, summa raghima anfun. Raghima anfun, raghima anfun, summa raghima anfun. Man adraka abawaihi indal kibar, ahaduhuma au kilahuma, falam yudkhilil jannah. Raghima anfun, raghima anfun, summa raghima anfun. Celaka, celaka, kemudian celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya. Ketika sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, kemudian tidak menjadikan dia masuk ke dalam sorga. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Sampai dikatakan 3 kali. Raghima anfun, raghima anfun, summa raghima anfun. Celaka, celaka, kemudian celaka. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya ketika di usia lanjut, usia sudah tua, atau salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya, tetapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam sorga. Oleh karena itu, maka marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbakti kepada orang tua. Ketika masih hidup atau ketika sudah meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, orang juga masih bisa untuk berbuat baik kepada orang tua. Dengan terus mendoakan kebaikan. Banyak mendoakan kebaikan. Memintakan ampun. Ya. Kemudian berhubungan baik dengan orang-orang yang baik, dengan orang tua di masa hidupnya, dan beramal saleh. Anak yang beramal saleh, orang tua itu akan mendapatkan pahala sama seperti pahala yang didapat oleh anak tanpa dikurangi pahala anak sama sekali. Walaupun anak tidak berniat amalannya ini dipersembahkan, diperuntukkan untuk orang tua dapat. Ya. Anak bersedekah, ya, maca Quran, dan yang lainnya. Dari amal soleh, orang tua juga akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu dan selesai sudah pembahasan hak yang ketiga tentang hak kedua orang tua. Tinggal hak yang keempat, yaitu hakul aulad, hak anak. Yang mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.